Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dipertemukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita di dalam agama ini, terkhusus pada zaman yang penuh dengan fitnah, ujian. Maka bekal ilmu sangat dan sangat dibutuhkan sehingga kita bisa selamat. Betapa banyak kebodohan menjadi sebab dari kehancuran, dari kebid'ahan, dan bahkan karena kebodohan menyebabkan seseorang terjerumus dari kesyirikan. Sehingga belajar, menuntut ilmu, suatu hal yang lazim, yang harus untuk diamalkan dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, siapa saja dan bagaimanapun status dia, maka dia termasuk dari orang-orang yang diwajibkan untuk belajar, menambah ilmu, mempelajari ilmu agama ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar adalah pembahasan yang kelima dari salat tatawu, yaitu hukum al-witr, fadluhu wa waktuhu. Hukum salat witir, keutamaan dan waktu kapan dilaksanakannya salat witir. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang salat sunnah rawatib, kapan dilaksanakan, begitu pula keutamaan dan juga jumlah rakaat barakallahu fikum yang dilaksanakan ketika melaksanakan salat sunnah rawatib atau sunnah ar-rawatibah. Berikutnya pembahasan yang kelima tentang hukum witir, keutamaan dan waktunya. Hukumnya adalah hukmuhu sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, laisa bil wajib. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah mustahab, tidak wajib, akan tetapi ditekankan, jangan sampai dilalaikan. Walaupun tidak sampai berdosa bagi orang-orang yang meninggalkannya, akan tetapi sangat ditekankan dan diupayakan untuk dilaksanakan barakallahu fikum, sehingga dikatakan sebagai sunnah muakkadah. Hatta alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya dan memberikan motivasi untuk melaksanakannya. Faqala innallaha witrun yuhibbu alwitra. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, yuhibbul witra. Allah itu ganjil, Maha Esa, satu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi hal-hal yang ganjil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya ahlul Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ahlul Quran autiru, laksanakanlah salat witir karena sesungguhnya Allah itu satu, esa, yuhibbul witra, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyenangi bilangan yang ganjil. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah menyebutkan tentang sholat witir, yang mana beliau sangat menganjurkan bagi seseorang untuk melaksanakannya. Sampai-sampai beliau mengatakan, man tarakal witra fahuwa rajulu su'in la yanbaghi an tuqbalahu syahadah. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir, maka dia adalah seseorang yang jelek, seseorang yang buruk. La yanbaghi an tuqbalahu syahadah, tidak sepantasnya untuk diterima persaksiannya. Tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Nah, coba perhatikan perkataan dari Al-Imam Ahmad, sungguh sangat luar biasa sekali. Beliau sangat menekankan untuk dilaksanakannya sholat witir. Sampai-sampai beliau mengatakan, barang siapa yang meninggalkan witir, maka sungguh dia adalah seseorang yang buruk, seseorang yang jelek. La yanbaghi an tuqbalahu syahadatun, yang mana tidak sepantasnya untuk diterima persaksiannya. Syahadat dia, persaksian dia tidak pantas untuk diterima. Beliau mensifati orang yang meninggalkan witir itu sebagai seseorang yang jelek, dan bahkan beliau menghukumi bahwa orang tersebut tidak diterima persaksiannya. Sungguh ini menunjukkan betapa beliau sangat menekankan untuk dilaksanakannya sholat witir. Akan tetapi walaupun demikian, sholat witir itu tidak sampai pada derajat wajib. Hanya seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, yang sangat ditegaskan. Barakallahu fikum. Salah satu dalil yang menyebutkan bahwa witir itu bukan wajib adalah riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Shamit, seorang rawi dari yang bernama Ibnu Muhayriz. Beliau mengatakan, anna rajulan min Kinanata yud'a Al-Mukhdiji sami'a rajulan bisyami yud'a Aba Muhammadin yaqul, bahwasanya ada seseorang dari Kinanah, dari Bani Kinanah, yang disebut bahwasanya orang ini dari Bani Kinanah ini mendengar seseorang dari Syam, seseorang mendengar seseorang di negeri Syam, yang mana orang Syam ini dipanggil dengan sebutan Abu Muhammad. Abu Muhammad ini mengatakan, innal witro wajibun, sesungguhnya witir ini wajib, kata orang dari Syam ini. Maka berkata Al-Mukhdiji, faruhtu ila Ubadah ibn Shamit faakhbartuhu. Maka saya pun berangkat kepada Ubadah ibn Shamit, menemuinya, dan saya mengkhabarkan kepada dia tentang perkataan Abu Muhammad, yang mana Abu Muhammad mengatakan, innal witra wajibun, sesungguhnya witir itu wajib. Faqala Ubadah, kadzab. Maka Ubadah bin Shamit mengatakan, kadzab, dusta, tidak benar, salah. Kadzab di sini jangan diartikan dusta, maksudnya salah, khata. Nah, orang Arab barakallahu fikum kadang menggunakan kalimat kadzaba yakdzibu, bukan barakallahu fikum alqaulu bikhil, bukan dengan maksud bahwa orang tersebut sengaja berdusta. La. Nah, kadang penggunaan kadzaba yakdzibu dengan makna khata'a. Khata'a yakhta'u. Naam. Salah. Naam. Abu Muhammad itu salah. Kadzaba Abu Muhammad. Abu Muhammad itu salah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad. Lima salat waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya atas hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudhayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang melaksanakannya tidak melalaikan sedikit pun dari satu pun dari salat lima waktu tersebut, barakallahu fikum, tidak meremehkan hak dari salat tersebut, kana lahu indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam al-jannah. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat lima waktu tersebut, falaisa lahu indallahi 'ahdun, maka dia sedikit pun tidak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka orang tersebut akan disiksa, dan kalau seandainya Allah menghendaki lain, yaitu mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Asy-syahid huna Ubadah bin Shamit berdalilkan dengan hadis ini, perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hanya salat lima waktu sajalah yang diwajibkan sehari dalam semalam terhadap hamba-hambanya. Salat rutinitas yang kita laksanakan dalam setiap harinya, hanya salat lima waktu saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan di dalam hadis ini bahwa witir termasuk di antara salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan juga berdasarkan hadis ini, kalau kita melihat terdapat dalil yang sangat sharih, bahkan bahwa orang yang meninggalkan sholat bukan karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, meninggalkannya karena malas dan meremehkan hak dari sholat tersebut, bahwa pelakunya itu tidak kafir. Bagaimana syahid di sini? Barakallahu fikum. Nabi mengatakan wa man lam ya'ti bihinna, di akhir hadis, barang siapa yang tidak melaksanakannya, melaksanakan apa ini? Salat lima waktu. Falaisa lahu indallahi 'ahdun, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Insya'a adzabahu, kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksanya. Wa insya'a adkhalahul jannah, kalau seandainya Allah berkehendak lain dengan mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, memasukkan dia ke dalam jannah. Nah, berarti tarikus shalah kaslan, tarikus shalah kaslan, meninggalkan salat karena malas, barakallahu fikum, bukan karena meyakini bahwa salat itu tidak wajib, tapi karena malas, meremehkan haknya, keadaan dia adalah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pelaku dari dosa-dosa besar lainnya. Barakallahu fikum. Mereka semua tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan menyiksanya. Namun kalau seandainya Allah menghendaki lain dengan mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Ini tentang hukum salat witir. Nah, salat witir. Bahkan ini adalah pendapat jumhur. Barakallahu fikum, jumhur ulama. Nah, beda dengan pendapat Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa salat witir itu wajib. Salat witir itu wajib. Nah, barakallahu fikum. Dalam hal ini Al-Hanafiyah menyelisihi jumhurul ulama. Nah. Wa waqtuhu. Kapan dilaksanakan salat witir tersebut dan sampai kapan batasannya? Naam, dimulai dari kapan dan sampai kapan batasan waktu terakhir dari pelaksanaan salat witir? Waqtuhu baina salat ma baina salatil insya wa salatil fajri bi ijma'il ulama. Waktunya adalah antara sholat isya sampai sholat fajar, sampai sholat subuh. Ini waktu sholat witir. Dari setelah isya sampai sebelum memasuki waktu sholat fajar, sholat subuh. Bi ijma'il ulama, ini kesepakatan para ulama. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walikaulihi, dan juga berdasarkan perkataan beliau, innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humrin ni'am. Salatul witri ma baina salatil insya ila salatil fajr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kalian sebuah ibadah salat, yang mana sholat tersebut itu lebih baik untuk kalian daripada onta merah, tunggangan yang paling mahal, tunggangan yang paling mewah di kala itu, yang mana orang-orang Arab berbangga ketika itu dengan tunggangan onta merah ini, dan tentunya harganya sangat mahal. Nabi mengatakan bahwa sholat witir itu lebih, sholat yang Allah berikan, anugerahkan kepada kalian lebih utama, barakallahu fikum, lebih baik keutamaannya daripada onta merah. Yakni salatul witir, salat tersebut adalah salat witir. Ma baina salatil insya ila salatil fajr ila tulu'il fajr. Yang mana waktunya adalah antara salat isya sampai terbitnya fajar. Antara salat isya sampai terbitnya al-fajr. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, wal hakim, dan dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah sahih tanpa perkataan hiya khairun lakum min humrin ni'am. Nah, jadi hanya yang beliau sahihkan hanya lafaz innallaha amaddakum bisolatin salatul witri ma baina salatil isya ila salatil fajr. Adapun lafaz hiya khairun lakum min humrin ni'am termasuk lafaz yang tidak disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Muhim, barakallahu fikum, sesuai dengan pembahasan kita pada babnya, barakallahu fikum, bahwa sholat witir itu waktunya adalah antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Barakallahu fikum, sampai terbitnya fajar. Fa'idha tala'al fajru fala witro liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apabila terbit fajar maka tidak ada lagi witir. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna, fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Fa hadza dalilun ala khuruji waqtil witri bi tulu'il fajr. Apabila telah terbit fajar maka sudah berakhir waktu sholat witir, nggak ada lagi waktu sholat witir. Nabi mengatakan sholat witir itu dua rakaat, sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir dari masuknya waktu subuh, maka sholatlah, lakukanlah sholat satu rakaat. Barakallahu fikum, tutiru lahu ma qad shalla, yang mana dia mewitirkan, menjadikan satu rakaat tersebut sebagai witir atau sebagai penutup dari salat yang dia laksanakan sebelumnya. Barakallahu fikum, dari salat dua rakaat yang dia laksanakan sebelum dari salat satu rakaat yang dia jadikan sebagai salat witir tersebut. Hadis ini ikhwani fiddin dikatakan dalil bahwa keluarnya waktu witir itu dengan terbitnya fajar, berakhirnya waktu witir dengan terbitnya fajar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa asrahu minhu ya'ni fid dalalati marwahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu Abu Awanah wa ghairuhu anna Ibnu Umar kana yaqul man shalla min al-laili faj'al akhir salatihi witran fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalika fa idza kana al-fajru faqad dhahaba fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu salati al-laili wal witri. Berkata Hafidz Ibnu Hajar, wa asrahu minhu, dan yang lebih jelas lagi dari sisi pendalilan dari dalil sebelumnya, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Abu Awanah dan yang lainnya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat pada malam hari, maka hendaklah dia menjadikan akhir dari salatnya tersebut adalah salat witir. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Maka apabila telah terbit fajar, maka telah berakhir atau telah habis naam waktu dari setiap sholat malam dan sholat witir. Naam, barakallahu fikum. Jadi apabila waktu fajar sudah habis, maka itu adalah akhir dari waktu sholat al-lail, qiyamul lail dan sholat witir, sehingga setelah itu tidak ada witir lagi. Berarti waktu sholat witir itu sangat panjang, mulai dari ba'dal isya, setelah isya, sampai waktu terbitnya fajar. Nah, sangat panjang. Sehingga kalau seandainya seseorang apabila khawatir tidak sanggup melaksanakannya di akhir malam sebelum fajar atau ketika waktu sahur, maka tidak mengapa bagi dia untuk melaksanakannya di awal malam sebelum dia tidur. Hal ini sebagaimana anjuran dari Nabi SAW. Sebagaimana yang disebutkan di sini, wa salatul witri akhirul laili afdalu minhu fi awwalihi. Salat witir di akhir malam itu lebih utama daripada awal malam. Lakin yustahabbu ta'jiluhu awwalal laili liman dhanna annahu la yaqumu akhirul laili. Akan tetapi dianjurkan untuk dimajukan di awal malam. Dianjurkan untuk dilaksanakan di awal malam barang siapa yang khawatir bahwa dia tidak sanggup untuk melaksanakannya di akhir malam. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhirul laili, dan mengakhirkannya bagi orang yang barakallahu fikum merasa sanggup untuk melaksanakannya di akhir malam, itu lebih utama. Akan tetapi bagi barang siapa yang merasa bahwa dia biasa ketiduran, nam tidak bangun di akhir malam, maka dianjurkan bagi dia untuk melaksanakannya di awal malam. Lima rawahu Abu Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man khafa an la yakuma min akhiril layli fal yutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melaksanakan witir di awal malam. Wa man tama'a an yakuma akhiral laili falyutil akhiral laili. Dan barang siapa yang senang dan berharap untuk bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melakukan salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun, karena salat di akhir malam itu disaksikan. Wa dzalika afdhal, dan itu lebih utama. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Suatu ketika sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasul pernah bertanya kepada Abu Bakar, "Ayyahinin tutiru?" Kapan kamu melaksanakan salat witir? Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Kapan kamu melaksanakan salat witir?" Abu Bakar menjawab, "Awwalal laili ba'dal 'atamah." Di awal malam setelah salat Isya. Al-'atamah itu adalah Isya. Di awal malam setelah Isya, kata Abu Bakar. "Fala fa anta ya Umar?" Lalu engkau wahai Umar, kata Nabi, "Kapan engkau melaksanakan salat witir?" "Qala akhirul laili," yaitu di akhir malam, kata Umar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma anta ya Abu Bakrin fa akhadta bil wuthqa." Barakallahu fikum. "Adapun engkau wahai Abu Bakar, engkau menerapkan sesuatu dengan penuh ketelitian." Teliti. Nah, beliau menutup pintu-pintu yang mana barakallahu fikum, pintu-pintu tersebut bisa jadi pada pintu tersebut beliau lalai, sehingga beliau melaksanakannya di awal malam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Sungguh engkau wahai Abu Bakar menerapkan sesuatu dengan teliti." "Wa amma anta ya Umar fa khatta bil quwwah." Adapun engkau wahai Umar, sungguh engkau menerapkan sebuah kekuatan. Naam, sebuah usaha. Barakallahu fikum. Yang mana engkau melaksanakannya di akhir malam, yang mana tentunya waktu tersebut adalah waktu yang lebih utama daripada awal malam. "Wa kullun khair, wa kullun ala khair." Barakallahu fikum. Dua-duanya, baik itu di awal malam atau di akhir malam, dua-duanya sangat baik. Naam, barakallahu fikum, tinggal kesanggupan dari kita semua. Apakah kita sanggup melaksanakannya di akhir malam, maka itu lebih utama. Kalau tidak sanggup, maka hendaknya dilaksanakan di awal malam sebelum dia melaksanakan tidur. Barakallahu fikum. Dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi la yanamu hatta yutiru hazimun." Barang siapa yang tidak tidur sampai dia melaksanakan salat witir, yakni dia tidak tidur sebelum melaksanakan salat witir, hazimun, adalah seseorang yang teliti. Seseorang yang bijaksana, seseorang yang teliti. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Silsilah As-Sahihah. Barakallahu fikum. Berikutnya, Al-Mas'alatus Sadisah, Sifatul Witri wa Adadu Raka'atihi, kaifiyah atau tata cara witir dan jumlah rakaatnya, dan jumlah rakaatnya. Kita sudah membahas hukum waktu dari salat witir, sekarang kaifiyahnya, tata cara salat witir dan jumlah rakaatnya. Walwit alwitru aqalluhu raka'atun wahidatun. Witir, salat witir, rokaat yang paling sedikit adalah satu rokaat. Yang paling sedikit adalah satu rokaat. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar wa Ibnu Abbasin marfu'an, al-witru raka'atun min akhiril laili. Abdullah, dari hadis Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, marfu'an, maksud marfu'an itu riwayatnya disandarkan kepada Nabi. Naam, perkataannya dinisbatkan kepada Nabi. Al-witru raka'atun min akhiril laili. Salat witir itu satu rakaat di akhir malam. Nah, wali hadithi Ibni Umar al-Madi koriban, salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla. Barakallahu fikum. Naam, salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla, hadith yang sebelumnya disebutkan. Barakallahu fikum, hadith yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam, apabila seseorang salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuk pada waktu subuh, maka hendaknya dia melaksanakan salat satu rakaat, tutirulahu ma qad shalla, dan itu dijadikan sebagai salat witir dari salat-salat yang sudah dia laksanakan. Sebagai penutup dari salat-salat yang sudah dia laksanakan sebelumnya. Wa yajuzul witru bisalasin bisalasi raka'atin, dan salat witir itu boleh dilaksanakan tiga rakaat. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli salatan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 4 rakaat, maka jangan ditanya akan bagus dan panjangnya 4 rakaat tersebut yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Thumma yusalli arba'an, kemudian setelah itu beliau melaksanakan 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, dan jangan ditanya pula akan bagus dan panjangnya 4 rakaat yang dilaksanakan oleh beliau. Tsumma yusolli tsalatsan, kemudian beliau melaksanakan 3 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Dan 3 rakaat ini adalah sebagai salat witir. Wa tajuzu hadhi tsalatsu bisalamaini. 3 rakaat ini boleh dilaksanakan dengan 2 kali salam. 3 rakaat ini boleh dilaksanakan dengan 2 kali salam. Li'anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yusallimu min rakaataini hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Sesungguhnya dikarenakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, nah, asar dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau Abdullah bin Umar melaksanakan salam dari setiap 2 rakaat salat yang dia lakukan. Sampai di sela-sela tersebut beliau memerintahkan untuk dipenuhi hajat dan kebutuhan beliau. Wa tajuzu sardan bitasyahudin wahidin wa salamin wahidin, dan boleh pula 3 rakaat tersebut dilaksanakan tanpa berhenti, sardan, terus menerus, dengan 1 kali salam, 1 kali tasyahud, dan 1 kali salam. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salatin la yaq'ud illa fi akhirihinna. Nabi SAW melaksanakan witir dengan 3 rakaat, dan beliau tidak duduk, yakni yang dimaksud ini tasyahud, kecuali di akhir rakaatnya, yaitu pada rakaat yang ketiga. Wala tusalli bitasyahudaini wa salamin wahid, dan jangan pula engkau melaksanakan 3 rakaat tersebut dengan 2 kali tasyahud, akan tetapi dengan 1 kali salam. hatta la tushbihu, hatta la tushbiha salatal maghrib, sehingga tidak sampai menyerupai salat maghrib. Jangan sampai. Kalau melaksanakannya, ingin melaksanakannya dua, dengan dua kali tasyahud, berarti harus dengan dua kali salam. Nah, berarti harus dengan dua kali salam. Yang kedua, rakaat yang kedua, kemudian pada rakaat yang ketiga. Wa qanaha sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Karena hal ini menyerupakan salat witir dengan salat maghrib, kaifiahnya, tata caranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Naam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Hakim wal Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan berkata Ibnu Hajar fil Fathhi, isnaduhu ala syarti syaikhaini, sanad dari hadis tersebut, larangan jangan sampai menyerupakan salat witir dengan salat maghrib, kaifiahnya, syaratnya sesuai dengan persyaratan dari al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah masih panjang tentang pembahasan witir, akan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.